Siap, Bu. Yo, yo. Pokoknya aku bisa joget nih, Bu. Seksi, seksi joget lo, Bu. Sampai pas enggak apa-apa. Ini mah, Bang. Kuat ae. Kuat. Kuat. Cimne kuat apa, Bang? Ring yo Arnold. Wah, jegiran nih, Mbah. Thank you.